kayak soneta. Hari ini malam ini saya ngucapin terima kasih dan mohon ikhlasnya, saya doain orang belum pantas, tapi saya pantasnya didoain orang. Malam hari ini kiai-kiai kita, guru-guru kita doain kita, mudah-mudahan kita bareng masuk surga dengan rombongan para kiai, amin. Sebab ukuran kita masuk surga sendirian gak sanggup kayaknya. Gak sanggup sendirian. Benar kata guru Tilek, kalau kita gak berguru di sono gak ada guru kita. Makanya sembahyang aja kita harus ada imamnya. Dan saya juga salah satu kalau di masjid jadi imam, kalau ada makmum. Kalau enggak sendirian aja. Karena disebut imam pasti ada makmum. Jadi saya cuman pengen denger doang semangatnya. Mohon maaf saya ke depan. Antum ini aja enggak apa-apa. Iya. Dasaran tipis ini. Belum pernah ngelihat ustaz ceramah ketiban triplek. Itu tripleknya. Mundur. Baru mundur. Ya, mohon ikhlas habibana wa syekhuna, mohon ikhlas, mohon ikhlas. Saya pengen tahu doang antara cewek sama cowok enaknya nih yang cakep kira-kira ngajinya yang mana sih? Coba yang merasa cewek ikutin saya. Yang merasa calon ibu ikutin saya. Bapak diam dulu ya, kecuali bapak yang ke ibu-ibuan. Oke, cowok diam dulu, cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Cakep, tinggal cowoknya. Cewek diam dulu, kecuali cewek yang ke cowok-cowokan. Yang merasa cowok ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'at laysa li waqa'atiha kadhibatun khafidhatun rafi'ah. Iza beda sama cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Cakep, cowok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi santri on dilawan. Mantap. Santrinya Ki Amir loh. Sumarnya ilmu sorakan rata ini yang kali nilai kalau masor khasi awahua. Walakad zayyana sama. Malu ayo dong. Sadaqallahul adzim. Kewalahan lagi. Lah kalau kepanjangan jadi kayak ngaji di kuburan. Ini yang disebut al-jama'at rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Yang ini bisa, cakep. Tapi biar bagaimanapun laki-laki harus ngalah sama perempuan. Karena wanita lebih banyak bicara dengan perasaan. Makanya wanita sakitnya di sini. Ini yang begini anak yang berbakti sama orang tua. Jadi beranaknya emaknya enggak ngerepotin. Orang-orang kan pakai ngeden. Emaknya dia enggak cuma. Ya. Ayo apalagi Bang Haji Akri. Kenapa beliau dinamain Akri? Karena bapaknya dulu pengen anaknya supaya jadi polisi. Beliau Akri kan singkatan Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Was ya lahir, iyalah. Lahir sengkok. Kecil kagak, gede kagak, begini potongannya. Bener, wah. Pernah beliau daftar polisi, polisi tidur. Abis keilas lindes. Main begini dia, sian. Guru Tile waktu ditimang-timang tuh, saya tahu. Kalau saya kan emak saya baca selawat waktu nimang-nimang saya. Kalau saya ditimang? Kalau emak saya sholatullah, salamullah. Makanya walaupun kecil seger gitu. Iya. Nggak rempeng. Gulutinnya begitu keluar lahir di timang-timang sama emaknya. Nggak baca selawat, lupa dia. Malah nyok, kita ngarak ondel, ondel, nyok. Iya. Sampai kelewat tuh genteng gurun tili. Hei, lewat. Ilok apa? Ingat dong kata Sabian. Iya, apa tuh? Yang jemalu. Iya kan ada lagunya kan ya? Iya jamalu. Ah itu kalau orang sono lah tetangga gua sebelah begitu anaknya melintir-melintir lari. Jamalu. Waduh. Ada lagi wah Jani. Orang kamusnya namanya Jani. Lakinya juga antem sama bininya. Ini ceramah apa gimana sih gua enggak paham ini. Gua antem diajarin orang berantem. Berantem sama laki sama bini. Wow, ada air. Selawat mau ngaji. Banyakin selawat. Bulan Muharram banyakin selawat. Ya. Makanya ntar pulang dari sini pas ngeliat kita langsung pada istighfar. Selawat. Biar lagi berantem sama laki sama bini kudu baca selawat. Oh gitu. Kampung saya ajarin begitu berantem. Buang ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu. Bener Bang Haji. Lakinya namanya Komar. Dituju sama bininya Komarun. Komarun lari ya jemalu ya jemalu. Komar malu sama bininya. Aduh, kagak jadi berantem. Jadi lomba marawis. Ayo intinya Bang Haji. Iya. Hijrah. Dari yang jelek jadi bagus itu namanya hijrah. Dari yang enggak sembahyang sekarang sembahyang itu namanya hijrah. Iya. Dari yang kemarin tatonya gambar macan sekarang udah dihapus gambarnya tulang ikan karena biasanya tatonya macan begitu ngeliat kucing kabur, mendingan ikan ditungguin sama kucing. Itu namanya hijrah. Jadi teman-teman yang kemarin kira-kira masih bangor sekarang rajin-rajin dah rajin, cewek yang kemarin gak berhijab sekarang pakai hijab. Sekarang ngeri bocah. Alhamdulillah. Kemarin di tempat saya anaknya pakai jilbab itu ditampar sama bapaknya. Emang apa Bang Haji? Saya tanya, "Pak, kenapa anak bapak kok pakai jilbab ditampar? Ini kan berita agama. Anak saya namanya Yanto." Oh. Berarti saya tahu Yanto enggak boleh pakai jilbab. Kalau harus pakai helm. Oh. Kalau Yanti boleh. Yanti boleh pakai jilbab. Syar'i malah Yanti mah. Iya. Ini Yanto yang parah tuh. Mana muka kasar pakai jilbab masa Allah. Udah enggak kaitan muka malah kayak bilik pagar. Hijrah. Guru, hijrah. Lanjut, Guru. Kita hijrah. Pokoknya insyaallah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Artinya tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, oke? Betul. Kita butuh generasi-generasi muda kita Bang Haji ke depannya biar siap menjaga Islam. Orang yang suka nyanyi suaranya bagus besok jadi penyanyi tapi penyanyi yang islami. Amin. Ayo anak-anak muda kita bangkit ngaji semangat. Kenapa? Kita ini Islam. Islam itu agama universal. Mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Semua diatur dalam Islam. Makanya biar gemukan dikit. Ada ustadz kelilit kabel. Main tarik aja kabel kuning setrum. Terus. Islam mengatur semua dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Ayo ajaran Islam yang di rumah sering kita lupain. Yang kecil-kecil aja tuh. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Islam ngajarin doanya ada. Ayo kita bangkit semuanya nih. Hijriah, bulan Hijriah, bulan Muharram, tahun baru ini. Ayo sama-sama yang muda ngaji, yang tua ngaji. Kumpul di pengajian, amin. Suaranya bagus, rajin ngaji, jadi kori. Kori. Kalau laki, perempuan koriah. Koriah. Suaranya bagus laki-laki, kalau laki hafiz, perempuan hafizoh. Kalau laki-laki seneng latihan dakwah jadi dai, perempuan daiyah. Daiyah. Daiyah, dautih, dauni. Nah itu yang punya rumah makan Padang. Yeah. Artinya apa? Kita gak perlu bingung bagaimana besok selesai lulus sekolah terus mau kerja, kekecilan. Latihan ngaji aja jadi koriah, bu. Latihan. Pergi haji gak pakai jual tanah, gratis. Latihan yang benar ngajinya. Ya, ngaji. Artinya apa? Ngaji. Yang benar. Mumpung masih muda, betul. Suara masih bagus. Keluarin semua suaranya. Warin. Latihan. Di tempat saya tuh anak kecil ngajinya. Bu. Kori nih, kori. Tetangganya teriak, "Wah, lu kondangan." Aduh. Tapi yang terlatih setiap hari beneran jadi koriah. Betul. Kalau masih muda kan belum banyak dosa. Kenapa belum banyak dosa? Belum banyak pikiran. Kenapa belum banyak pikiran? Enggak banyak kreditan. Coba kalau udah tua, udah bebel banget, gigi ompong, baru belajar ngaji, enggak sama sama anak-anak yang baru gede yang giginya masih utuh. Kelihatan begitu bawa baca wati ini gigi tengahnya udah enggak ada. Biasanya kan waktu ini wazaitun. Toknya cakep, giginya masih ada. Begitu gigi tengahnya enggak ada, wahini. Wahai hu. Ya. Artinya makharijul huruf itu kalau keluarnya bagus pas tuh. Jadi enak. Itu kalau udah tua udah pada metik Bang Haji. Kok metik? Ya gak ada giginya kan metik. Dah intinya, intinya kita sambil ngasih materi ada ya beginilah beliau apa adanya. Tadi ikutin beliau, kiai, ikutin kiai. Guru kita, ikutin orang tua kita, itu rel kita. Insya jangan Allah. Jauh-jauh. Kita hidup perlu senderan, di mana kita senderan di guru-guru kita, kiai kita, orang tua kita. Bersenderlah kepada orang-orang Amin. Yang soleh.